Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan kitab yang ke-10 dari program Mafatih al-Ilm. Kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Telah kita kaji tentang Islam dan rukun-rukunnya. Juga telah kita terangkan tentang iman dan rukun-rukunnya. Berikutnya yang ketiga, terkait dengan ihsan. Di halaman 45 dari buku panduan, kata penulis rahimahullahu ta'ala, al-martabatu tsalitha al-ihsan. Tingkatan yang ketiga, ihsan. Baik. Saya poinkan tiga pembahasan di sini. Yang pertama, ta'riful ihsan. Yang pertama, ta'rif al-ihsan. Definisi dari ihsan itu apa? Ya, ihsan itu di dalam syariat punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umum ihsan adalah agama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Di atas makna umum ini bersyarikat dengannya makna umum pada Islam dan iman. Ini makna umum. Dan makna khusus dari ihsan adalah itqan terhadap hal yang batin dan yang zahir. Yang batin dan yang zahir. Jadi ini yang disebut dengan ihsan. Dia itqan terhadap segala hal yang terkait dengan batin dan zahir untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan ihsan. Yang didefinisikan di sini oleh penulis, wa huwa an ta'budallaha kannaka tarahu. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Sesungguhnya Allah melihatmu. Itu definisi dari ihsan. Baik. Jadi tampak dari sini bahwa ihsan yang dibahas dalam istilah penulis di sini, ini ihsan terkait kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan ihsan itu sendiri, kalau kembali kepada dasarnya ihsan, artinya itqan. Dia mengerjakannya secara sempurna, secara tepat, lengkap, betul-betul mapan, itu disebut ihsan. Terkait dengan makhluk maupun terkait dengan al-khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk. Iya. Karena itu ada sebagian hadis dibahasakan ihsan, berbuat baik kepada manusia. Inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah menetapkan ihsan terhadap segala sesuatu. Iya. Fa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Apabila engkau menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Kalau engkau membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Kan begitu? Ini ihsan. terkait dengan makhluk. Tapi yang dibahas di sini oleh penulis, ihsan terkait dengan al-khaliq, terkait kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini terkait dengan definisi ihsan. Hakikat dari ihsan adalah apa yang disebut oleh penulis di sini, wa huwa an ta'budallaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa seakan-akan melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Allah melihatmu. Jadi ihsan itu cuma satu rukun saja. Ini yang disebut oleh penulis di sini. Ruknun wahid. Dan ini pembahasan kita yang kedua, ruknul ihsan. Rukun ihsan cuma satu. Terdiri cuma satu, itulah pada definisi tadi. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak bisa, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Di satu rukun, dalam dua rukun ini ada dua maqam namanya. Ada dua jenjang, dua kedudukan pada ihsan. Jenjang yang paling tingginya namanya maqamul musyahada. Jenjang seakan-akan dia menyaksikan, melihat. Dan jenjang yang kedua di bawahnya namanya maqamul muraqabah. Jenjang muraqabah, merasa diawasi. Jenjang muraqabah, merasa diawasi. Iya. Jadi ada dua. Ada maqam al-musyahada dan ada maqam apa? Al-muraqabah. Anta'budallaha, kau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Iya. Seakan-akan engkau melihatnya. Jadi ihsan ini kalau dilihat memang pada akar bahasanya, ihsan artinya kan dia mempercantik, memperindah. Jadi pada puncak keindahan, nah itu disebut ihsan. Itu disebut ihsan. Ya, di mana dia melakukan pekerjaan itu di atas bentuk yang paling bagusnya, cara zahir dan batin. Iya. Karena itu kata apa namanya? Kata Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah, ihsan itu kesimpulannya raji'un ila itqanil ibadat. Ihsan kesimpulannya kembali kepada menitqan seluruh ibadah. Dia itqan seluruh ibadah, dia buat ibadah itu lengkap, sempurna, paling baiknya di atas puncak penjagaan dan kelengkapan. Jadi dia kembali kepada itqan al-ibadat, dia itqankan seluruh ibadah. Wa mura'ati huquqillahi ta'ala wa muraqabatihi. Ihsan itu kembali kepada dia menjaga seluruh hak-hak Allah dan selalu memperhatikannya. Wastihdar azamatihi wa jalalatihi halal ibadat. Demikian pula dia hadirkan keagungan dan kebesaran Allah saat dia beribadah. Dihadirkan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala saat dia beribadah. Iya. Jadi ihsan ini kalau dilihat dari sisi tingkatan agama, ada Islam, iman dan ihsan, maka ihsan dia adalah yang paling tingginya. Ya, dan paling luasnya. Ya. Dari sisi keumuman ihsan ini. Karena ihsan dia tidak terkait dengan amalan zahir saja. Tidak terkait dengan amalan batin saja. Tapi dia terkait dengan amalan zahir dan amalan batin semuanya. Dan dikerjakan dalam bentuk itqan yang paling bagus dan paling lengkapnya. Jadi yang paling tinggi dan paling mencakup semuanya. Hanya saja dari sisi pemiliknya, ini yang ihsan ini derajat yang tinggi. Sebab orang yang berada di derajat ihsan, dia muhsin, belum tentu dia apa? Dia muhsin, pasti dia mukmin dan muslim. Tapi orang yang mukmin belum tentu masuk ke ihsan. Orang yang muslim, dia belum tentu masuk ke mukmin dan apa? Ke muhsin. Jelas ya? Baik. Jadi ini penggunaan-penggunaan dan penjelasan terkait dengan masalah ihsan. Iya. Sekali lagi ihsan itu di sini disebut oleh penulis satu rukun saya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini kalimat saya katakan tadi ada berapa jenjang di dalamnya? Ada dua. Apa itu? Al-musyahadah dan al-muraqabah. Ada jenjang musyahadah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini musyahadah. Seakan-akan dia melihat Allah. Iya. Karena kuatnya dari ilmunya, kuatnya dari keimanannya, bagusnya dari pengamalannya. Seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenjang yang paling tingginya. Iya. Kalau tidak bisa sampai seperti itu, maka ada jenjang di bawahnya. Namanya apa? Muraqabah. Kalau engkau tidak bisa seperti itu, maka ketahuilah Allah melihatmu. Dia merasa diawasi. Dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini dua jenjang penghambaan. Dua jenjang penghambaan di dalam ihsan ini. Baik. Menunjukkan akan tingginya derajat ihsan tersebut. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bukan melihat benaran. Tapi seakan-akan apa? Engkau melihatnya. Iya. Seorang kadang itu dalam kehidupan dunia ya. Kalau dia sangat cinta pada sesuatu. Iya. Merindukannya dan sangat ingat sesuatu itu. Kadang dia hadirkan sesuatu itu. Seakan-akan sesuatu itu di depannya. Masih bersamanya. Kan begitu. Ini karena dia pikirannya itu saja. Hatinya ke situ saja. Dan dia sangat menguasainya. Ya. Maka itu bisa seperti itu. Seorang sampai ke jenjang musyahadah kapan? Kalau dia betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah di sini jenjang ilmu namanya. Iya, jenjang yang paling tinggi. Sebab ini tingkatannya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bagus di dalam mengamalkan dari ilmunya. Iya, maka dia beribadah itu seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini disebut dengan nama musyahadah. Jadi jenjang musyahadah seperti itu. Dan ini ada pembahasannya ya. Kita akan kaji lagi nanti. InsyaAllah ta'ala di jenjang amalan hati. Ada satu sudut pembahasan di sana. Jadi katakan di sini seakan-akan melihat. Jadi kalau ada yang mengatakan dia beribadah betul-betul dia lihat. Atau dia lihat dengan mata kepala. Ya. Maka itu dusta. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya dalam keadaan terjaga. Nabi SAW sudah menyatakan dalam hadits Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal, sampai kalian mati. Ya dalam kehidupan dunia ini tidak mungkin ada yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama telah menukil kesepakatan bahwa siapa yang mengaku dirinya melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia, maka ini hukumnya kafir keluar dari Islam. Karena itu bertentangan dengan ayat Al-Quran dan bertentangan dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada itu seakan-akan dia melihat Allah karena kuatnya keilmuannya, kuatnya keimanannya, dan bagusnya dia di dalam mengamalkan Islam dan iman dan berada di atas jenjang ihsan. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan muraqabah. Jadi kalau dia tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka dia merasa diawasi. Dia tahu bahwa Allah melihat segala gerak-geriknya, mengetahui apa yang dia kerjakan, menyaksikan apa yang dia lakukan. Nah, ini disebut muraqabah. Baik. Jadi saya ingin simpulkan di sini terkait dengan masalah Islam, iman dan apa? Ihsan. Ya. Jadi tiga tingkatan agama ini kadang bertemu, berkumpul semuanya. Islam, iman, ihsan. Kadang bertemu semuanya. Iya. Pada mana apa? Pada mana umum. Jelas ya? Karena itu kadang Islam digunakan bermana iman, digunakan bermana ihsan. Tapi Islam itu dia bersendirian penggunaannya pada apa? Hah? Pada amalan yang zahir. Jelas ya? Sama dengan iman juga. Iman kadang mengumpulkan mana Islam dan mengumpulkan mana ihsan. Tapi iman kalau bersendirian itu digunakan untuk mana apa? Amalan yang batin. Ya, ihsan juga begitu. Ihsan kadang mengumpulkan mana Islam dan iman. Tapi ihsan kalau digunakan bersendirian ini mananya apa? Itqan terhadap amalan yang batin dan yang zahir. Baik. Kadar yang paling minimalnya pada ihsan itu kembali kepada dua hal. Kadar yang paling minimalnya. Ya, ini kita berbicara tentang mengenal agama Islam, kan begitu? Agama Islam berapa tingkatan di dalamnya? Tiga. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Kita sudah kenal kadar minimal pada Islam, kadar minimal pada iman. Sekarang pada ihsan apa? Pada ihsan itu kadar minimalnya pada dua hal. Yang pertama, dia ihsan kepada Allah dalam hukum Allah al-qadari. Dia ihsan kepada Allah dalam hukum yang bersifat penakdiran. Bahasa lainnya, bersabar terhadap takdir Allah. Bahasa lainnya. Bersabar terhadap takdir dan ketentuan Allah. Yang kedua, ihsan bersama Allah dalam hukum syar'i. Dalam hukum syar'i. Bahasa lainnya, menjalankan perintah meninggalkan larangan. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ini kadar yang minimal pada ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ihsan dalam hukum Allah al-qadari dan ihsan dalam hukum Allah apa? Asy-syar'i. Iya. Kesabaran dalam menerima ketentuan Allah dan melaksanakan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Baik. Jadi dengan ini selesai sudah pembahasan tentang ihsan. Tentang rukunnya. Sisa pembahasan yang ketiga, tafsiru salati ayat fil ihsan. Tafsir tiga ayat tentang ihsan. Penulis menyebutkan tentang ihsan ada tiga ayat. Ayat yang pertama di surah An-Nahl. Kata beliau, wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Iya. Dikatakan di sini, inna allaha, sesungguhnya Allah, ma'alladhina attaqaw, bersama orang-orang yang bertakwa. Sini ma'iyah ya, kebersamaan Allah. Iya, ini ma'iyah namanya, kata para ulama, ma'iyah khasah, kebersamaan khusus, yang bermakna Allah menolongnya, menguatkannya. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi sebutkan ihsan itu bersama siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, dimaklumi takwaan itu kadarnya sampai mana ketakwaan? Hah? Takwa itu bagaimana? Takwa menjalankan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Karena itu tadi saya katakan kadar paling minimalnya pada ihsan adalah ini. Jelas ya? Ini namanya ihsan kepada Allah dalam hukum syar'i. Iya. Jadi sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzinahum muhsinun, dan orang-orang yang ihsan dalam beribadah kepada-Nya. Baik. Jadi ma'iyah di sini kebersamaan Allah bersama orang yang bertakwa, maksudnya membantu dan menolong mereka. Demikian ditafsirkan oleh Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Dalil yang kedua tentang ihsan. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Iya. Innahu huwas sami'ul 'alim. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakkallah engkau kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Disebutkan dua nama dari Asmaul Husna. Ya, nama Al-Aziz dan nama Ar-Rahim. Jadi tawakkallah. Tawakkal pada apa? Pada segala perkara. Al-Azizir Rahim. Kenapa diperintah tawakkal kepada Allah? Karena Allah yang menguatkanmu dan menjagamu. Iya. Dan disebutkan dua namanya, Al-Aziz Ar-Rahim, yang maha perkasa lagi maha merahmati. Ini penyebutan bahwa kalau engkau bertawakal, Allah maha perkasa, Allah akan menjagamu. Allah maha rahim. Rahmat Allah kalau meliputimu, maka akan mencukupi engkau pada segala sesuatu. Karena itu diantara manfaat orang yang bertawakal, kecukupan Allah berikan untuknya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Iya. Baik. Alladhi yaraka hina taqum. Iya. Jadi ini bentuk tawakal ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tawakal itu dari makna isti'anah, memohon pertolongan. Dia sandarkan perkara yang kepada Allah, dia mohon pertolongan kepada Allah. Nah, ini derajat ihsan namanya. Dia hadirkan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya dia sudah berada di derajat ihsan. Karena itu di ayat setelahnya dikatakan alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau hina taqum, ketika engkau berdiri. Engkau berdiri salat kepada Allah. Allah melihatmu. Ini penyandaran ke derajat apa? Derajat ihsan. Iya. Seakan-akan Allah melihat engkau. Apa namanya? Allah melihat engkau. Hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dan juga Allah melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Iya. Kelihatan. Taqallubaka fis sajidin. Bagaimana engkau ketika ruku, sujud, duduk. Iya. Dan disebutkan di sini pembahasan sujud saya. Iya. Pada bersama orang yang sujud, padahal sholat bukan cuma sujud saja ya. Karena besarnya kedudukan sujud ini. Iya. Besarnya kedudukan sujud ini. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan innahu huwas samiul alim. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini semuanya terkait dengan jenjang apa? Ihsan. Tampak di sini ya, merasa diawasi oleh Allah, dilihat. Dalil yang ketiga. Kata penulis rahimahullahu taala wa qauluhu wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaykum shuhudan ittufiduna fi. Wa ma takunu fi sya'nin. Tidaklah kalian berada dalam sebuah perkara. Dalam sebuah perkara atau sebuah keadaan. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Dan tidaklah kalian membaca suatu ayat dari Al-Quran. Wa la ta'maluna min amalin. Dan tidaklah kalian beramal dengan suatu amalan apapun. Illa kunna alaikum syuhudan. Kecuali kami menjadi saksi atas kalian. Ittufiduna fi. Di waktu kalian melakukan amalan-amalan itu tadi. Iya. Jadi ketika kalian masuk dalam amalan itu, sudah larut di dalamnya, tenggelam padanya. Ya, maka kami menyaksikannya. Kami mengetahui, melihat apa yang engkau kerjakan. Iya. Maka ini derajat ihsan. Dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini tiga dalil dari penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang derajat ihsan. Dan ini derajat yang agung ya. Ihsan itu jenjang ibadah. Ada dua di dalamnya. Ada musyahadah dan ada apa? Muraqabah. Iya. Dan ini ada sebab-sebabnya. Seorang itu sampai ke sana. Saya sudah terangkan kadar minimalnya pada ihsan. Iya. Maka dengan ini selesai sudah apa yang wajib diketahui terkait dengan agama ini. Ini landasan yang kedua. Namanya ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, jadi kalau ditanya oleh malaikat, madinuka apa agamamu? Ini terkait dengan tiga tingkatan ini. Islam, iman, dan ihsan. Nah, seorang mukmin yang akan lancar di dalam menjawabnya itu sepanjang apa? Pengamalan dia terhadap tiga hal ini. Kita sudah terangkan kadar apa? Kadar yang paling minimalnya. Adapun yang di atasnya, disitulah manusia berjenjang, bertingkat-tingkat. Dalam tingkatan keislaman, keimanan dan apa? Ihsan. Iya. Dan seorang apabila dia pelajari dari agama, dia mengerti apa yang harusnya dia kerjakan. Apa yang harusnya dia lakukan. Iya. Kalau dia sudah mendalami dan mengilmui, maka akan mudah perkara-perkara itu. Sisa kewajibannya adalah bagaimana dia beramal dengan sebaik-baik amalan. Iya. Beramal dengan sebaik-baik perkara yang menyambungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik.